Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada tengah hari ini. Insyaallah saya diberikan bahagian berkenaan dengan tajuk prinsip rukun negara, walaupun tajuk sebenarnya tukar 2-3 kali. Khair insyaAllah. Baik, saya akan cuba untuk berikan bahagian berkenaan dengan tajuk prinsip ini dengan bentuk yang insyaAllah bermanfaat bagi kita. Pun kena elakkan sebutan ayat Quran atau hadis bagi mengelakkan kontroversi. Ala kulli hal, insyaAllah kita akan mulakan. Baik. Bila kita melihat pada prinsip rukun negara, yang rukun negara kita ni diisytiharkan pada 1970 oleh Pertuan Agong 21 Ogos 1970, diletakkan satu bahagian yang ini berkenaan dengan rukun negara sebut selepas daripada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebenarnya bila kita lihat konsep bahagian kedua selepas kepercayaan kepada Tuhan, tajuk kesetiaan kepada raja dan negara, ia adalah perkara yang sebenarnya untuk membina sebuah negara. Kalau kita lihat, pembinaan sebuah negara ini kembali kepada tiga elemen. Tiga elemen. Kita kena ada tanah, kena ada rakyat, kena ada pemimpin atau pemerintah. Kehilangan salah satu di antara tiga perkara tersebut sebenarnya akan merosakkan kewujudan sebuah negara. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita ada pemimpin, ada rakyat, kita ada tanah, kita jadi macam negara Tibet, Dalai Lama, dia mendakwa diri dia sebagai seorang pemerintah dan pemimpin, tapi tak ada tanah untuk dia memerintah. Itu gagal. Kalau sekiranya kita ada pemerintah dan juga ada tanah, tapi rakyat tak ada. Sebagai contoh yang banyak kita lihat kekurangan rakyat yang berlaku, contoh di tanah Arab. Macam kalau tuan-tuan pergi kepada negara seperti Negeri Arab Bersatu, Dubai. Sering berlaku bila kita lihat mutakhir ini pembinaan kuil dan sebagainya di sana. Punca dia sebab tuntutan daripada para pekerja asing yang memenuhi negara tersebut, daripada India terutamanya, untuk menuntut agar dibina perkara tersebut. Kalau diorang keluar dari negara berkenaan, rakyat tak ada, so negara itu akan lumpuh. So rakyat tak ada pun adalah satu perkara yang besar. Sebab tu kelahiran dan sebagainya bagi sebuah negara adalah sangat penting. Sebab jika tidak, segala kekayaan negara itu akan keluar dan negara tadi tidak akan ada siapa untuk hidupkan. Dan yang ketiga adalah masalah pemimpin atau pemerintah. Perkara ini mungkin sering kita dengar bila mana sebut tentang Ethiopia lah, Somalia dan sebagainya, kebuluran berlaku di sana. Sebenarnya dia bukan kerana masalah ketidaksuburan kawasan-kawasan berkenaan. Bahkan sebagai besar kawasan daripada negara-negara yang di Afrika, mereka mengalami cuaca khatulistiwa. Mengalami khatulistiwa macam kita, boleh tanam kelapa sawit, boleh tanam beras, padi dan sebagainya. Tetapi problem dia adalah kerana pemimpin tidak ada. Banyak negara yang, contoh macam Somalia, tak ada pemimpin yang ditaati. Ketidakwujudan pemimpin ditaati ni sebenarnya membawa pada keruntuhan. Sebab siapa naik semua kan cuba jatuhkan. So prinsip ini sebenarnya majlis kita lihat dan rukun negara kita yang letakkan lepas kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, dia adalah elemen penting. Yang kadang-kadang ada orang rasakan mana tanpa pemimpin kita boleh hidup. Atau tanpa adanya pemerintah, kita tidak ada masalah. Sedangkan itu bukan cara hidup yang betul. Bahkan realiti yang kita lihatkan tadi dekat Afrika ni, antara negara yang banyak pemimpin tidak wujud, menyebabkan gerila dan juga kumpulan-kumpulan saling berperang dan rakyat tak pernah ada masa untuk bercucuk tanam atau menuai tanaman yang mereka tanam. Sebab tu ini konsep yang kita kena faham. Jadi kalau kita lihat tentang tiga elemen tersebut, kita lihat perkara ni, kalau kita perhatikan balik, dia akan timbul masalah, persoalan macam mana sebenarnya seorang pemerintah itu dilantik. Ini pada sudut asal, yang kadang-kadang kita ni bila lahir-lahir tengok ada raja, kita ada pemimpin. Apa yang kita fikirkan? Sebab ada orang kadang-kadang dia mempersoalkan berkenaan dengan macam pelantikan pemimpin itu berlaku. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia Arab dan kita pergi kepada zaman atau masa bagaimana orang Arab tadi berubah daripada bangsa yang terpencil menjadi pemimpin dunia, kita patut lihat di situ sebagai satu cara untuk kita belajar. Ini sejarah, saya tak sebut dari Quran, tak sebut hadis. Okay. Jadi dalam contohnya kita ambil pertukaran pemimpin daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Umar Khattab kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pertukaran kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Talib tukar kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya pertukaran tersebut tidak berlaku dengan satu cara sahaja. Sering dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ni, atau sebahagian yang mengikuti gerakan-gerakan Islam, mereka akan sebut bahawa pertukaran itu mesti berlaku dengan syura. Sedangkan kalau kita lihat dalam nama yang saya sebutkan tadi daripada asal, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, dia datang dengan tanpa pelantikan. Tidak dilantik, hanya dengan hin dijadikan imam dalam solat. Tapi yang mula-mula sekali berlaku ketika itu, pemberian ketaatan setia kepada Abu Bakar As-Siddiq bukan dengan janji daripada Muhammad bin Abdullah, tapi berlaku dengan persetujuan orang-orang Ansar untuk mula sekali bersetuju dia sebagai pemimpin. Kemudian daripada Umar bin Khattab, daripada Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab, pertukaran berlaku dengan wasiat. Abu Bakar As-Siddiq tuliskan bahawa penggantiku adalah Umar. Umar bin Khattab tahun 23 Hijrah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika solat subuh. Lalu pelantikan diletakkan kepada 6 orang. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Ali bin Abi Talib dan Uthman bin Affan. So digabungkan 6 orang tadi, so mesyuarat untuk siapa patut jadi pemimpin. Yang ini orang kata syura. Jadi Umar bin Khattab letakkan benda tu. Kemudian bila terlantik Uthman bin Affan, Uthman mati dibunuh tahun 35 Hijrah. Kemudian dilantik lepas tu Ali bin Abi Talib dengan gesaan atau desakan daripada golongan pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian bila Ali mati, anak jadi lantik. Kemudian bila anak dia, Hasan bin Ali, serah jawatan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pertukaran itu berlaku dan kita lihat golongan Arab yang pada zaman berkenaan, mereka berjaya untuk meningkat. Walaupun pertukaran pemimpin itu berlaku dengan bentuk yang berbeza. Sebab itu kadang-kadang bila syubhat atau kesamaran, kekeliruan yang dimunculkan oleh seorang, dia kata kenapa orang ini jadi pemimpin aku bukan yang lain. Selagi mana pemimpin telah terlantik dan menjadi pemimpin kita, kita dituntut untuk tidak menentang ataupun mengangkat sesebarang penentangan kepada dia. Kemudian kita lihat juga Kalau sekiranya tidak berlaku persetujuan di prinsip dalam masalah rukun negara berkenaan kesetiaan pada raja dan negara, bila tak ada persetujuan di antara kita dengan pemerintah yang memerintah, tidak persetujuan tadi boleh berlaku kerana option atau pilihan atau pendapat. Tetapi kalau kita lihat pada bangsa Arab yang kita kata tadi, kita ambil mereka sebagai contoh kerana mereka adalah golongan yang berjaya daripada terpencil menjadi kuasa dunia. Kita lihat dalam tajuk pemerintahan, contoh pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia telah melakukan beberapa perkara yang kadang-kadang ada di kalangan teman-temannya atau penasihatnya tidak bersetuju. Contoh macam ketika dia utuskan tentera Usama bin Zaid untuk pergi berperang. Dan Usama bin Zaid ketika itu hanya belasan tahun sahaja untuk menjadi ketua tentera. Tapi dia teruskan juga. Walaupun begitu, walau tidak persetujuan berlaku, tapi mereka tetap taat. Tak setuju boleh, tapi tak boleh tak taat. Mesti ada ketaatan. Kemudian ketika peperangan terhadap orang tak bayar zakat pun berlaku juga. Ada yang tak bersetuju, tapi mereka tetap keluar kerana arahan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga dalam keadaan yang lain. Kalau kita perhatikan, contoh dia macam zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dia menjamakkan antara solat Zuhur dan Asar dalam keadaan jamak tamam. Bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adakah perbuatan ini betul ataupun macam mana dulu Muhammad bin Abdullah buat, maka Abdullah bin Mas'ud jawab, dua rakaat, dua Zuhur dua Asar. Kemudian Abu Bakar, dua Zuhur dua Asar. Kemudian Uthman, dua Zuhur dua Asar. Kemudian Abu Bakar, Umar, dua Zuhur dua Asar. Uthman Ibnu Mas'ud terus istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dalam masa yang sama, bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kau solat berapa? Dia kata kau solat 4-4. Dia ikut juga Uthman. Walaupun dia tak setuju, tapi tetap pelaksanaan itu dibuat. Dalam contoh-contoh yang kita lihat ini, mana ketidakpersetujuan kita dengan pemerintah atau pemimpin tidak menjadikan kita berhak untuk menentang ataupun tidak taat pada mereka pada benda yang baik. Dan itu taat, itulah konsep yang kita kena faham bila kita sebut kesetiaan pada raja dan negara. Dan kalau kita perhatikan juga, timbul pada masyarakat dunia ni selepas daripada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemunculan idea bahawa mewujudkan negara rakyat atau negara republik. Banyak orang kadang tak suka bila kita ada raja, diorang kata macam kita nak negara republik, negara rakyat. Negara yang dikuasai oleh rakyat, bukan oleh orang tertentu, bukan oleh orang yang berdarah biru, bukan blue blood, bukan keturunan raja-raja, kita nak. Jadi benda ni berlaku. Banyak tempat berlaku penukaran negara raja tadi kepada negara republik. Dan banyak orang sangkakan bahawa itulah yang terbaik. Tapi sebenarnya sejarah telah menyingkap bahawa sebenarnya itu bukan yang terbaik. Bahkan bila kita perhatikan zaman Joseph Stalin ketika dia memerintah Rusia sebagai pemerintah negara republik yang besar, rakyat Rusia mati sebanyak 40 juta. 40 juta rakyat Rusia mati. Mao Zedong waktu dia memerintah China, 60 juta rakyat China mati. Dalam antara 1998 sampai 1961, mana dalam masa 4 tahun sahaja, kerana Sparrow Campaign, kempen ini buat oleh Mao Zedong untuk membunuh semua burung pipit yang dianggap merebut daripada mereka padi, rakyat China mati kebuluran 45 juta. Dan kalau tuan-tuan perhatikan juga pada negara-negara Arab yang muncul selepas daripada itu, seperti di Iraq, di Syria, Mesir dan sebagainya, yang sering dikatakan pemerintahan tersebut kuku besi yang menggunakan kekerasan kepada rakyat, sebenarnya semua itu adalah negara republik, negara rakyat. Negara yang kononnya dibina di atas dasar untuk menolak pemerintahan beraja. Yang ia sebenarnya bukan kebaikan, tapi masalah cuma tidak digembar-gemburkan pada masyarakat. Jadi bila kita perhatikan, bentuk republik ni sebenarnya ataupun negara yang kononnya penjatuhan pemerintah tadi digunakan dengan cara berterusan. Setiap kali tentera take over ataupun mengguling ke kerajaan, naik kerajaan baru. Dan ini sebenarnya benda yang tidak memberikan kestabilan kepada negara. Sebab tu pemerintahan yang ada satu raja saja atau pemerintah tadi lebih baik daripada berlakunya sedemikian. Sebab tu bila kita lihat pada ekstremisme dalam tajuk ini dan tajuk berkenaan dengan penentangan terhadap pemerintah tadi, ini satu-satu ekstremisme yang sebenarnya prinsip dan rukun negara tadi adalah sangat bertentangan. Tak dibenarkan untuk kita buat demikian. Mungkin kalau simple dia, kalau kita perhatikan contoh model bagi prinsip rukun negara kita dalam kisah sejarah adalah Hang Tuah. Hang Tuah. Walau dengan apa sekalipun kita akan bacalah sejarah, banyak orang akan kata Hang Tuah ni mengikut membuta tuli, tak berkir sendiri, tak bererti untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Tapi konsep apa yang dibuat oleh Hang Tuah tadi lah menjamin keamanan. Sebab kalau anda kata orang tu jatuhkan raja, nanti datang orang lain jatuhkan dia pula. Berterusan dan takkan berhenti. So, itu sudut yang sebenarnya kalau kita perhatikan, dalam konsep rukun negara, inilah perkara yang cuba diketengahkan. Okay. Jadi, ekstremisme dalam masalah menentang pemerintah itu adalah tak dibenarkan. Namun begitu, dalam masa yang sama, meletakkan absolute kebenaran, kebenaran yang total kepada seorang pemimpin juga tidak dibenarkan dalam konsep ini. Sebab itu kesetiaan kita kepada negara tadi bukan bermaksud apa sahaja yang dibuat oleh pemimpin kita menjadi halal atau boleh, walaupun dia bertentangan dengan keadilan atau kesaksamaan. Ini hanyalah menjadi kalau kita panggil pengkultusan. Kau, tuan-tuan dengar tentang GISB atau kumpulan yang lain, kalau tuan-tuan pernah dengar di Amerika Syarikat, Pastor Jim Jones, di mana dia ajak pengikut dia beramai-ramai bunuh diri. So, bila mereka ni melihat bahawa raja atau pemimpin atau pemerintah ataupun orang yang memberikan arahan tadi mempunyai hubungan direct dengan Tuhan, mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, dan semua kata-katanya adalah benar, dan ini adalah perkara yang tak mungkin berlaku, dan tapi kalau dilaksanakan juga, maka apa yang berlaku yang tuan-tuan lihat kejadian yang kita kata peristiwa yang menyedihkan pada masyarakat Islam kita di Malaysia dengan apa kumpulan JSB punya bentuk masalah pentakdisan ataupun memuliakan pemimpin melebihi dari batasan yang sepatutnya, ia adalah di antara hasil daripada tidak boleh membezakan benar dan salah daripada kata-kata pemimpin atau ketua. Sebab ketua kita boleh bercakap, boleh memberikan idea. Dan macam tadi kita sebutkan, zaman Arab dahulu pun ada tidak persetujuan. Tetapi bila benda tu dia tak setuju, dia akan cakap. Macam ketika Ibn Mas'ud tadi tak setuju dengan solat jamak di antara Zuhur Asar 4-4. Dia tak setuju. Tapi masa sama bila ditanya pada dia, dia tetap solat 4-4. Bila ditanya berkenaan dengan hukum ataupun apa yang dia tahu daripada Muhammad bin Abdullah, dia takkan tipu. So, jadi konsep itu juga kalau kita perhatikan berlaku pada zaman Ibn Mas'ud berada di Kufah. Bila mana ada pemimpin yang melewatkan solat daripada waktunya. Jadi ketika itu panduan diberikan kepada beliau oleh Muhammad bin Abdullah adalah supaya solat di rumah pada waktunya, solat bersama pemimpin di masjid pada waktu yang kemudiannya. Maksud dia orang tetap tidak memisahkan diri daripada jemaah. Tidak berasingkan diri. Tidak buat jemaah baru. Itu konsep yang sebenarnya yang kita kata faham sebagai prinsip ketaatan ataupun kesetiaan pada raja dan negara. So, jadi dari sudut inilah yang kita perhatikan pengkultusan atau benda yang kita bimbangkan berlaku pada masyarakat. Meletakkan pemimpin atau pemerintah itu mempunyai kata-kata yang semua benar. Semua betul, takkan boleh dikritik, itu juga tidak dibenarkan sebenarnya. Bahkan dibolehkan untuk kita menegur. Cuma tajuk dia bukan untuk kita mengambil alih kuasanya. Hanya untuk menasihatkan. Menasihatkan. Macam pernah dikatakan berkenaan dengan tajuk penasihatan. Nasihat dalam bahasa Arab ni sebenarnya maksud dia adalah memberikan, mengasingkan yang buruk daripada yang baik. Mana maksud dia kalau kita tapis macam dikata dalam bahasa Arab, nasahatul asala, saya tulinkan madu berkenaan. Maksud dia saya buang hampas, tinggalkan yang elok sahaja. So bila seorang tu menasihati pemimpin atau kepada rakyat atau sekian, bukan kerana dia nakkan jawatan tersebut, tetapi kerana dia inginkan kebaikan berlaku pada pemimpin berkenaan dan tidak berlaku daripadanya keburukan dan kita tidak elokkan. Itulah sebenarnya konsep atau prinsip yang kita perlu faham dalam masalah kesetiaan pada raja dan negara, dalam konsep rukun negara kita, yang mana macam saya kata tadi, ini adalah satu asas yang jangan kita sendiri fikir asal tak asal kan ada. Untuk ada negara, kita boleh je hidup suka hati kita, tapi sebenarnya memiliki pemerintah itu adalah salah satu unsur utama yang mesti ada dalam sebuah negara. Tanpa pemerintah, tanpa wujudnya pemimpin, maka negara tadi tak boleh wujud. Macam yang kita sebutkan dengan contoh-contoh yang tadi. Baik. Okay, baik. Jadi setakat itu insya-Allah pembentangan saya pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.